إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخوة في الله وإخوة في الدين يمتلكنا الله سبحانه وتعالى. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, maka dalam kesempatan pagi hari ini akan ada beberapa hal yang ingin kita tambahkan yang terkait dengan materi yang telah kita baca di pertemuan yang lewat. Itu tentang masalah dan juga pernah ditanyakan di sesi tanya jawab, yaitu hukum berpindah-pindah tempat sholat tarawih dalam rangka untuk mencari imam yang bagus suaranya. Maka berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa fatwa ulama yang akan kami bacakan, kami ambil dari buku Fatwa Ramadan. Yang pertama adalah fatwa Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimallahu ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang apa hukum pindah-pindah masjid dalam rangka cari imam yang bagus suaranya, beliau katakan, satu hal yang bisa kita saksikan bahasanya hati memang khusyuk dan tunduk pada saat mendengar Quran dari seorang pembaca Al-Quran yang membaca Al-Quran dengan baik dan bersuara merdu ketika membaca Al-Quran. Dan orang tersebut adalah orang yang suaranya bagus, sehingga nampak dari bacaannya bahasanya dia adalah orang yang merasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seorang mendapatkan kekhusyuan dan hadirnya hati di belakang imam yang seperti itu, maka dia boleh sholat di belakangnya dan dia boleh mendatangi imam tersebut meskipun dari tempat yang jauh atau tempat yang dekat untuk mendapatkan faedah karena sholat di belakangnya dan mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya, dan supaya dia terpengaruh dengan bacaan yang dibaca oleh imam tersebut. Seorang imam yang dia bersemangat untuk mendengarkannya dan hatinya pun akan menyimaknya dan khusyuk karenanya. Sehingga diharapkan setelah dia pulang sholat, maka akan bertambahlah imannya dan ketenangannya kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin cinta dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, sehingga hal ini mendorong dia untuk biasa membaca Al-Quran dan banyak membaca Al-Quran dan merenungi Al-Quran dan membacanya untuk mengambil faedah darinya dan semangat untuk menerapkan dan mengamalkannya. Di tempat yang lain dia ditanya tentang fenomena atau sikap sebagian orang yang pindah-pindah masjid untuk cari imam yang bagus suaranya. Maka Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah ta'ala mengatakan, kami tidak mencela orang-orang yang semacam itu, karena memang suara yang bagus dan bacaan yang indah itu punya pengaruh dalam jiwa dan punya pengaruh untuk hadirnya hati dan khusyuknya badan, dan terpengaruh dengan firman Allah dan merasakan nikmat ketika mendengarkannya. Dan ini jadi sebab orang itu faham apa yang dibaca dan memahami maknanya dan merenungkannya dan mengetahui kemujizatannya dan keindahan serta kekuatan bahasanya. Dan ini semua adalah sebab untuk bisa mengamalkannya dan menerima bimbingan dan pengarahan Al-Quran. Maka tidaklah dicela orang yang mencari seorang imam yang bagus suaranya, yang baca Al-Quran dengan baik, apalagi kalau dia hafal Quran dan khusyuk dalam membacanya serta tenang dalam sholatnya. Karena seorang imam yang semacam ini, maka ya wajar saja jika seorang itu bermaksud untuk sholat di belakangnya, meskipun dia harus bepergian dari tempat yang jauh. Maka imam semacam ini lebih diutamakan daripada yang lainnya, daripada imam yang tidak bagus baca Al-Qur'annya, atau salah-salah, atau banyak keliru, atau bukanlah seorang yang bisa membaguskan suaranya, dan tidak bisa memerdukan bacaannya ketika membaca Al-Qur'an, atau membaca Al-Qur'an dengan terlalu cepat, atau tidak tenang dalam sholatnya, dan tidak khusyuk dalam bacaannya, maka imam semacam ini ditinggalkan meskipun dia berada di masjid yang dekat. Maka kalau jawaban Syekh Abdul Al-Jibrin tentang hukum berpindah-pindah masjid dalam rangka untuk mencari imam yang bagus suaranya, beliau jelaskan kalau pendapat beliau ini boleh-boleh saja, meskipun untuk mendapatkan imam semacam itu seorang harus bepergian dari jarak yang jauh. Ini pendapat Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimallahu taala. Sedangkan Sesalah Al-Fauzan ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan setelah beliau katakan sepatutnya seorang imam itu memperbaguskan suaranya ketika membaca Al-Qur'an, maka beliau katakan dan jadi kewajiban jamaah setiap masjid untuk memakmurkan masjidnya masing-masing dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan sholat di dalamnya. Dan tidak sepatutnya tanakul berpindah-pindah dari masjid ke masjid yang lain dan membuang-buang waktu untuk tadawuk, untuk mengicipi, untuk mencoba-coba suara para imam masjid. Lebih-lebih lagi jika ini perempuan. Pindah-pindah masjid untuk cari imam yang suaranya bagus. Karena perginya seorang perempuan jauh dari rumahnya, ini satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, yang ideal bagi seorang perempuan adalah sholat di rumahnya. Jika dia ingin keluar ke masjid untuk sholat tarawih atau yang lainnya, maka adalah mencari masjid yang terdekat dalam rangka untuk mempersedikit bahaya. Oleh karena itu, maka fenomena berkumpulnya banyak orang di sebagian masjid karena imamnya bagus suaranya adalah sebuah fenomena yang tidak disukai. Karena ini menyebabkan kosongnya masjid-masjid yang lain. Dan fenomena semacam ini mendorong timbulnya riya. Ya. Dan di sini terdapat takalluf, membeban-bebankan diri. Harus butuh pengorbanan yang tidak sedikit untuk perjalanan jauh yang tidak disyariatkan. Maka kalau Sesalah Al-Fauzan menyatakan ya yang tepat, yang lebih baik adalah masing-masing orang itu ke masjid terdekat. Itu yang lebih baik. Sedangkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang masalah berpindah-pindah masjid karena cari imam yang bagus suaranya, beliau mengatakan ara annahu la ba'sa fi dzalika. Menurutku hukumnya tidak mengapa. Akan tetapi yang lebih afdal adalah seorang itu sholat di masjidnya yang terdekat, supaya masyarakat atau kumpul di sekitar di belakang imam masjidnya masing-masing dan di masjidnya masing-masing. Dan supaya tujuannya jangan sampai ada beberapa masjid yang kosong karena ditinggal jamaahnya karena cari imam yang bagus suaranya. Dan supaya tidak terjadi desak-desakan di sebagian masjid yang bacaan imamnya adalah bacaan yang bagus. Ya, maka kalau Syekh Nusaymin mengatakan hukumnya boleh, namun kurang afdal. Yang afdal adalah masing-masing orang memakmurkan masjidnya, masjid yang terdekatnya masing-masing. Dan jika kita lihat, maka penjelasan yang paling wallahu'alam mungkin paling tepat adalah apa yang disampaikan oleh Syaikhul Utsaimin, dan dekat dengan itu adalah penjelasan Sesalah Al-Fauzan, yaitu hal ini boleh, akan tetapi tidak sepatutnya dilakukan. Kemudian berkaitan dengan masalah memperbagus suara, pernah kita singgung tentang bagaimanakah hukum meniru qori atau imam-imam tertentu yang dinilai bagus suaranya. Yang pernah kita sampaikan bahasanya meniru imam-imam tertentu, suara imam-imam tertentu atau gaya nada dan lagu imam-imam tertentu. Ini kalau menurut saya Bakar Abu Zaid diingkari dan beliau nilai sebagai satu bid'ah, sehingga beliau masukkan dalam kitab beliau yang berjudul Bida'ul Qura. Bahkan itu adalah inti buku Bida'ul Qura. Intinya dalam membahas fenomena taklidul a'immah, taklidul qira'ah, ya, mengikuti atau mencontoh suara yang dianggap bagus, kemudian nadanya, gayanya diikuti. Ini kalau menurut saya Bakar Abu Zaid, ini hukumnya bid'ah. Kan tetapi terdapat pendapat lain tentang masalah ini, yaitu pendapat pendapat Muhammad bin Salutsaimin. Beliau ditanya tentang masalah ini dan beliau mengatakan memperindah suara ketika membaca Al-Quran adalah satu hal yang masyru', diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan bacaan Abu Musa Al-As'ari dan beliau kagum dengannya sehingga beliau katakan, engkau mendapatkan suara yang indah sebagaimana suara indah yang dimiliki oleh Dawud. Wa ala hadza fa idza qallada imamul masjid saqsan hasana sawti wal qira'ah min ajli ayuhassin sawtahu wa qira'atahu li kitabillah azza wa jal fa inna hadza amrun masyru'un. Berdasarkan hal ini, maka jika ada seorang imam masjid, dia mengikuti, mencontoh seseorang tertentu yang bersuara yang indah dan memiliki bacaan yang indah dalam rangka untuk memperindah suaranya dan bacaannya terhadap kitab Allah, maka ini adalah perkara yang disyariatkan lidzatihi wa masru'un lighairihi. Perbuatan ini sendiri disyariatkan karena diperintahkan untuk memperbagus suara, dan masru' untuk tujuan yang lain, yaitu untuk memberi manfaat kepada makmum. Karena dalam hal ini bisa mempersemangat para makmum yang sholat di belakangnya dan menjadi sebab hudur kulubihim, hadirnya hati mereka dan mendengarkan dan menyimak dengan baik bacaan yang dibaca oleh imam. Ya. Maka kalau saya Muhammad bin Salutsaimin rahimahullah ta'ala, beliau membolehkan, bahkan mengatakan amrun masyru', ya, membolehkan seorang itu mengikuti atau meniru gaya bacaan imam tertentu atau orang-orang tertentu yang dinilai bacaannya bagus. Tapi ala kulli hal, tidak sepatutnya orang itu takaluf dalam masalah ini. Ya, model suaranya itu sebenarnya ya tidak sama dengan orang yang diikuti, kemudian dia paksa-paksa, dia harus latihan macam-macam. Dan kalau orang itu cuma mendengarkan karena sering mendengarkan akhirnya terpengaruh, atau dia dengarkan sekali, ngikuti sekali, dia sudah bisa tanpa harus latihan berminggu-minggu untuk bisa niru, ya, kalau tanpa takalluf, tanpa mempersulit diri, ya, cukup sekali atau dua kali dia bisa mengikuti, insyaallah tidak mengapa sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salutsaimin. Akan tapi kalau harus mengikuti gayanya Sudes atau Hani Rifai atau yang lain, orang itu harus latihan ya, seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, wah terus baru bisa. Nah, maka tak kalau sampai derajat semacam ini, nah ini tentu satu hal yang tidak benar, sehingga sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid yang mengingkari hal semacam ini. Kemudian kita lanjutkan dengan fasal berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala faslun fi ahwalin tukrahu fiha al-qira'atu. Fasal tentang kondisi-kondisi yang dimakruhkan di dalam kondisi tersebut membaca Al-Quran. Ketahuilah bahasanya membaca Al-Quran adalah satu hal yang disukai, satu hal yang dianjurkan secara mutlak. Artinya, ya, tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu. Kecuali dalam kondisi tertentu. Yang terdapat dalil dari syariat yang melarang membaca Al-Quran dalam kondisi tersebut. Dan akan aku sebutkan berikut ini, mahadharani, apa yang ada dalam ingatanku. Jadi ini beliau tulis berdasarkan ingatan beliau. Al-an saat ini, minha tentang kondisi-kondisi yang terlarang untuk membaca Al-Quran. Maka pasal ini beliau katakan, beliau tulis tidak dengan buka-buka referensi, ini cuma ditulis berdasarkan ingatan. Ma hadoroni, apa yang hadir di benakku, apa yang hadir di pikiranku, maksudnya apa yang ada di ingatanku. Dan aku sampaikan secara ringkas dengan membuang dalil-dalilnya, karena dalil-dalilnya sudah masyhur. Yang pertama, makruh hukumnya membaca Al-Quran dalam kondisi rukuk, demikian juga sujud, tasahud, dan semua gerakan sholat, kecuali pada saat berdiri. Mungkin yang dimaksudkan, kecuali dalam kondisi berdiri sebelum rukuk. Karena berdiri itu ada dua. Berdiri sebelum rukuk, dan berdiri setelah rukuk. Maka dalam sholat, di semua gerakan terlarang membaca Al-Quran. Kecuali dalam posisi berdiri sebelum rukuk. Kemudian makruh hukumnya, membaca lebih dari surat Al-Fatihah untuk makmum dalam sholat jahriyah. Dengan catatan, jika dia mendengar bacaan imam. Ini. An-Nawawi adalah mengikuti imam madhabnya, yaitu Al-Imam Musyafi'i, yang berpendapat bahwasanya makmum wajib membaca Al-Fatihah, baik sholatnya, sholat jamaah tersebut sir ataupun jahar. Maka menurut ulama yang menyatakan makmum itu di semua sholat jamaah baik sir ataupun jahr itu membaca Al-Fatihah, maka beliau-beliau menjelaskan ya cuma Al-Fatihah saja, lebih dari Al-Fatihah hukumnya makruh. Makruh membaca surat, ya, makruh membaca surat, ya, bagi makmum, dengan catatan ketika mendengar bacaan imam. Artinya jika tidak mendengar bacaan imam karena mikmati dan posisinya di belakang dan jamaahnya jamaah yang luak, apa, sopnya sop panjang sampai belakang, maka berarti dianjurkan untuk, maka tidak makruh jika membaca surat. Demikian juga perlu diketahui bahasanya ulama yang mengatakan kalau sholat jahriyah makmum itu tidak perlu membaca Al-Fatihah, mereka mempersyaratkan ketika mendengar bacaan imam. Makmum itu tidak perlu, menurut ulama yang berpendapat makmum dalam sholat jahriyah itu tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ini pun bersyarat ketika mendengar bacaan imam. Artinya, jika tidak mendengar bacaan imam, karena dia adalah orang yang tuli, atau karena posisi dia jauh dari imam, listrik mati, maka menurut ulama yang mengatakan, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Kalau imam sudah membaca Al-Fatihah dalam sholat jahriyah, mereka dalam kondisi ini tetap juga mengatakan baca Al-Fatihah. Makmum hendaknya baca Al-Fatihah karena dia tidak mendengar bacaan imam. Demikian juga makruh membaca Al-Quran pada saat duduk fil khala di WC. Boleh jadi buang air kecil ataupun buang air besar. Demikian juga makruh membaca Al-Quran di halatin nu'as, dalam kondisi ngantuk berat. Wakadza demikian pula idza stajama alil Quran. Jika dia kesulitan untuk membaca Al-Quran karena satu faktor. Istajam itu semisal keadaan orang yang ngantuk. Orang yang ngantuk, ngantuk berat ketika membaca Quran, maka dia akan mengalami istajama. Dia akan kesulitan untuk membaca Quran. Kok baca ini? Terus kemudian dia ngulangi lagi. Loh kok bunyinya gini? Misalnya dia membacanya dengan hafalan, dalam kondisi ngantuk, maka dia akan tersadar. Loh, kok bunyinya gini? Oh, kok udah sampai sini? Kok terlalu cepat? Ada yang kelompatan berarti. Akhirnya dia ngulang lagi. Itu namanya istajama. Demikian juga dalam kondisi khutbah, yaitu khutbah Jumat, bagi orang yang mendengar khutbahnya khatib. Artinya, kalau untuk orang yang tidak mendengar, karena listrik mati, terus dia posisinya di belakang, ya, maka dia bisa sibukkan dirinya dengan membaca Quran. Wala tukoh dan tidaklah makruh membaca Al-Quran bagi orang yang tidak mendengarkan khutbah. Bahkan dalam kondisi ini dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Inilah pendapat yang terpilih dan inilah pendapat yang benar. Ini kalau di bahasanya An-Nawawi sangat sering kita jumpai kalau melakukan tarjih Al-Mukhtar. Nah, ini adalah pendapat yang paling kuat. Nah, itu beliau sukanya mengatakan Al-Mukhtar. Inilah pendapat yang terpilih. Beliau jarang istilah pakai rajih, ya, namun kalau kita baca buku-bukunya An-Nawawi, sukanya hadza wal mukhtar, inilah pendapat yang terpilih. Terdapat riwayat dari Tawus seorang tabi'in, beliau mengatakan tetap makruh. Orang yang tidak mendengar suara khutbah Jumat itu tetap makruh seandainya dia menyibukkan diri dengan hal yang lain, semisal membaca Al-Quran. Demikian juga dari Ibrahim. Sedangkan dari Ibrahim, mungkin Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, belum mengatakan tidak makruh. Maka sama-sama tabi'in, Tawus mengatakan makruh, Ibrahim An-Nakhai mengatakan tidak makruh. An-Nawi mengatakan, maka mungkin kita kompromikan penjelasan keduanya dengan apa yang telah kita sampaikan, sebagaimana disebutkan oleh ashabuna, sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama madhab Syafi'i. Kita kompromikan dengan mengatakan makruh, kapan? Ketika mendengar suara khatib, khatib Jum'at. Tidak makruh membaca Al-Quran, bahkan dianjurkan, kapan? Pada saat tidak mendengar khutbah. Kemudian tidaklah makruh membaca Al-Quran pada saat tawaf. Inilah madhab kami, yaitu madhab Syafi'i. Inilah pendapat mayoritas ulama. Sedangkan Ibnu Mungdir menukil dari Atha, Mujahid, Ibnu Mubarak, Abu Thawr, wa Ashabu Ra'yi. Ashabu Ra'yi itu murid-muridnya Abu Hanifah. Demikian juga diriwayatkan dari Hasan Al-Basri dan Urwah bin Zubair serta Imam Malik, makruhnya membaca Al-Quran dalam kondisi tawaf. Wasahih al-awwal. Pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih rajih, ada pendapat yang pertama yang mengatakan tidak makruh membaca Al-Quran sambil tawaf. Dan telah lewat penjelasan tentang perbedaan ulama hukum baca Al-Quran di hamam, yaitu tempat pemandian umum. Demikian juga terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum baca Al-Quran di jalan. Imam Malik melarangnya, ya, akan tetapi yang benar kata An-Nawawi boleh bersyarat. Ya, boleh baca Quran sambil di jalan, ya, sambil naik kendaraan atau sambil jalan kaki di jalan dengan catatan tidak lalai. Ya, karena lihat kanan kiri akhirnya tidak konsentrasi sehingga ada ayat yang kelewatan, ada yang loncat. Ya. Maka kalau semacam ini maka jangan baca Al-Quran. Dan kalau bisa konsen, tidak masalah. Demikian juga telah terdapat pembahasan tentang orang yang di mulutnya ada najis, semisal darah, menurut ulama yang menganggap darah itu najis. Ya, maka telah kita bahas hukumnya. Kemudian fasal berikutnya, di antara bid'ah yang mungkar dalam masalah membaca Al-Quran adalah apa yang dilakukan oleh jahalatul musallin. Musallin binas, yaitu para imam yang sholat memimpin banyak orang, yang mereka adalah orang-orang yang bodoh, ya, memimpin sholat atau jadi imam dalam sholat taraweh. Ya, di masa Alim An-Nawawi terdapat fenomena membaca surat Al-An'am di rakaat yang terakhir, ya, fi lailatis sabi'ah, di malam ketujuh bulan Ramadan, dengan keyakinan kalau hal ini dianjurkan. Maka mereka kumpulkan, maka para imam ini telah mengumpulkan berbagai perkara mungkar dalam perbuatan mereka ini. Ini bid'ah yang ada di masa An-Nawawi, yang alhamdulillah di masa sekarang kayaknya di tempat kita tidak ada, ya. Baca surat Al-An'am, jamaahnya sudah bubar semua kalau ada yang berani baca surat Al-An'am, cuma satu rakaat lagi. Fi rakaatil akhirah. Surat Al-An'am dari awal sampai akhir, satu rakaat, rakaat terakhir pada malam ketujuh Ramadan. Maka ini kataan An-Nawawi adalah satu hal yang bid'ah, karena memuat banyak kemungkaran. Yang pertama, adanya keyakinan kalau ini dianjurkan. Yang kedua, membuat persangkaan pada orang awam, menimbulkan sangkaan orang awam, sangkaan semacam itu. Karena dilakukan oleh banyak imam masjid, maka orang awam beranggapan kali ini perkara yang dianjurkan. Maka poin yang pertama, anggapan kalau itu dianjurkan, yaitu anggapan para imam masjid. Anggapan para imam masjid kalau itu dianjurkan. Terus yang kedua, dengan perbuatan ini, maka para imam masjid membuat orang awam beranggapan kalau itu dianjurkan. Yang ketiga, memperpanjang rakaat kedua daripada rakaat pertama. Artinya sholatnya dilakukan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Rakaat terakhir berarti rakaat kedua. Rakaat yang kedua lebih panjang pada rakaat yang pertama. Padahal yang sesuai dengan sunnah secara umum adalah memanjangkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kemudian yang keempat, ini memperpanjang berdiri bagi para makmum, dan dalam sholat ya, tidak seyogianya imam memperpanjang bacaan, yang ini menyusahkan makmum. Maka dari komentar An-Nawawi terhadap fenomena yang ada di masa beliau, kita lihat bahasanya, dan beliau hukumnya apa ini? Bid'ah. Kita lihat bahasanya An-Nawawi itu membid'ahkan bid'ah idhofiyah. Ya, semacam ini bid'ah semacam ini disebut bid'ah idhofiyah. Baca Quran masuk, mengkhususkannya di tanggal tertentu, di rakaat tertentu, pada sholat tertentu. Nah, ini bid'ah. Kemudian An-Nawawi di sini kita lihat membid'ahkan, mengkhususkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Aslinya apa? Ya, baca Quran di sholat taraweh itu bebas. Mau surat ini, surat itu. Nah, ketika itu dipaketkan, kalau malam ketujuh Ramadan, rakaat terakhir surat Al-An'am. Nah, maka dipaketkan, maka ini dinilai oleh An-Nawawi sebagai satu hal yang bid'ah. Maka mengkhususkan hal-hal yang tidak khusus tanpa dalil, ini dihukumi oleh An-Nawawi, dan dalam masalah ibadah ini dihukumi oleh An-Nawawi sebagai perkara yang bid'ah. Maka di antara kaidah untuk mengetahui perkara itu bid'ah ataukah tidak adalah sebuah ibadah yang bersifat mutlak kemudian dikhususkan dengan ketentuan tertentu. bacaan Al-Quran, surat apa yang dibaca dalam surat tarawih bebas ketika dipaketkan. Nah, dengan bacaan tertentu, ini jadi tidak benar. Ini jadi bid'ah. Ya. Dan sebagian orang itu bikin paket tertentu untuk surat tarawih. Nah, maka semisal dengan apa yang dibid'ahkan oleh An-Nawawi, apa yang pernah ditanyakan di forum tanya jawab, ada orang yang di rakaat kedua mesti surat Al-Ikhlas. Atau sebagaimana pernah saya ceritakan, di rakaat kedua itu mesti salamun qaulam min rabbir rahim. Satu ayat di surat Yasin. Nah, ini untuk di rakaat kedua di semua rakaat sepanjang Ramadan. Salamun qaulam min rabbir rahim. Maka ini sama persis dengan ya sama dengan apa yang dibitahkan oleh An-Nawawi. Itu mengkhususkan bacaan atau surat tertentu atau ayat tertentu sebagai paket untuk bacaan surat tarawih. Maka di antara hal yang bermasalah ya, adalah meyakini dianjurkannya sesuatu yang tidak dianjurkan. Tidak boleh. An-Nawawi mengingkari apa? Meyakini dianjurkannya sesuatu yang tidak dianjurkan. Dan ada sebagian perbuatan itu terlarang ketika menimbulkan anggapan yang tidak benar pada orang awam. Jika seorang itu melakukan satu hal atau satu imam masjid itu atau imam sholat itu melakukan satu hal menyebabkan orang itu timbul anggapan yang tidak benar tentang timbul anggapan yang tidak benar pada diri orang awam, maka sebaiknya tidak dilakukan. Misalnya sholat Jumat mesti sabihis sama ghosiyah. Dan ini menyebabkan orang awam beranggapan kalau Jumatan ya harus ya, wajib al-a'la dan al-ghosiyah. Kalau sampai timbul, dikhawatirkan timbul semacam ini pada orang awam, maka kewajiban imam untuk jangan rutin al-a'la dan al-ghosiyah. Dalam rangka untuk menghindarkan anggapan yang tidak benar yang dimiliki oleh orang awam atau sebagian orang awam. Kemudian di antara bid'ah yang serupa dengan bid'ah di atas adalah bacaan sebagian orang-orang yang bodoh dalam sholat subuh pada hari Jumat dengan satu surat yang mengandung sujud tilawah, namun bukan surat sajdah. Dan itu qasidan dzalika, dan itu dilakukan dengan sengaja. Karena yang sesuai dengan sunnah ada membaca surat sajdah di rakaat yang pertama, surat sajdah utuh di rakaat pertama, dan surat hal ata, yaitu surat al-insan di rakaat yang kedua. Dan ini ada di tempat kita. Di sebagian masjid yang imamnya itu sudah mengerti bahwasanya dianjurkan untuk membaca surat sajdah pada saat rakaat pertama salat subuh, itu sudah tahu imamnya semacam ini, kemudian wah karena surat sajdah itu panjang, kasihan makmum, ya akhirnya baca surat al-alaq. Nah, akhirnya diganti surat al-alaq. Yang penting ada sujud tilawahnya. Dikira bahasanya yang dicari adalah surat yang ada sujud tilawahnya. Dan ini ada di tempat kita. Apa yang dikatakan oleh An-Nawawi itu ada di sebagian masjid di Jogja. Ini adalah satu hal yang tidak benar. Yang benar yang sesuai dengan sunnah adalah surat sajdah utuh untuk satu rakaat, rakaat pertama. Dan surat al-insan utuh untuk rakaat yang kedua di sholat subuh hari Jumat. Kemudian faslun fi masail ghoribah, fasal tentang beberapa perkara yang asing, yang jarang diketahui oleh banyak orang. Tatul hajah ilaiha, akan tapi terdapat hajat, kebutuhan untuk menjelaskannya. Ada beberapa adab yang mungkin banyak orang tidak tahu seputar membaca Al-Quran. Yang pertama, jika seorang itu membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan hafalan, Tiba-tiba ketika dia sedang baca Al-Quran dalam hafalan, aradolahu rihun. Maka dia kepentut. Dia baca Quran dengan hafalan. Lalu kemudian, aradolahu rihun. Kemudian dia perlu untuk buang angin. Maka sepatutnya dia berhenti dari membaca Al-Quran ketika proses kentut terjadi. Hatta yatakammal khurujuha, sampai selesai kentutnya. Ya, kalau orang membaca Al-Quran dengan hafalan, dia mengulang apalannya, ayat-ayat misalnya atau surat-surat di juz amma, dia baca kemudian setelah itu kepentut. Maka kata An-Nawawi, adabnya bacanya berhenti dulu, biar kentut dulu. Gantian. Baca Qur'annya itu berhenti, dan kentutnya diselesaikan. Nah, setelah selesai baru dilanjutkan. Ingat, ini yang dimaksudkan dalam baca Qur'an dengan hafalan. Ada membaca Al-Qur'an dengan memegang mushaf, maka madhabnya An-Nawawi, dia ini madhab jumhurul ulama, bahkan dikatakan adalah ijma' sahabat, ya, tidak boleh orang yang berhadas kecil untuk memegang mushaf. Ya, setelah kentutnya itu selesai, kemudian thumma ya'ud, barulah dia kembali melanjutkan bacaannya. Apa dalil adab ini? Diriatkan oleh Ibn Abi Dawud dan yang lainnya dari Atha' bin Abi Rubas, seorang tabi'in. Ya, ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh seorang tabi'in. Bahwa adapun hasanun, aslinya pendapat tabi'in itu bukan hujah. Aslinya pendapat tabi'in itu bukan hujah. Akan tapi kalau An-Nawawi berkomentar, wah ada adapun hasanun, dan ini etika yang baik. Ya, bisa kita masukkan ke dalam bentuk memuliakan dalil-dalil umum tentang memuliakan syiar agama, tentang memuliakan firman Allah. Maka di antara bentuk memuliakan firman Allah, ya jangan pas kentut, tetap baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, jika seorang itu menguap, maka amsaka anil qira'ah, maka adalah bacaan Qur'annya dihentikan. Biar nguapnya selesai dulu. Sehingga hatta yang qadiyah, sehingga selesailah atas sa'ub menguap, kemudian dia melanjutkan dengan melanjutkan membaca Al-Quran. Ini adalah adab yang disampaikan oleh Mujahid. Wa hasanun, dan ini adalah etika yang baik. Di antara yang mendukung apa yang dikatakan oleh Mujahid adalah hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taja'aba ahadukum falyumsik biyadihi." Maka jika kalian menguap, maka hendaklah dia tahan dengan tangannya. Dia letakkan tangannya ala famihi, di mulutnya. Kenapa jika tidak dimasukkan, tidak ditutup? Fa inna syaitana yadkhulu, maka setan akan masuk ke dalam dirinya lewat mulutnya. Diriatkan oleh Muslim. Dan ini meletakkan tangan di mulut ketika menguap ini adalah adab untuk orang yang tidak kuat menahan menguap. Yang lebih afdal adalah menahan. Mulut tidak terbuka pada saat menguap. Dalilnya sebagaimana di catatan kaki dilihatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah marfu'an, sabda Nabi, at-tasa'ub minasyaitan, sehingga menguap itu datang dari setan. Maka jika salah satu kalian menguap, maka hendaklah dia tahan maksimal yang bisa dia lakukan. Maka idealnya adalah ketika orang itu menguap, dia tahan mulutnya, jangan sampai terbuka karena menguap. Jika enggak kuat, kalah dengan menguapnya, maka adalah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Kemudian ada berikutnya, jika seorang itu membaca firman Allah, waqalatil yahudu, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Al-Masih, yaitu Isa anak Allah. Demikian juga ayat, dan orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Waqalu, dan mereka mengatakan Allah memiliki anak. Dan ayat-ayat semisal, yaitu berupa ucapan orang-orang kafir, ya, adalah kutipan Al-Quran mengutip ucapan kekafiran. Maka ketika Al-Quran itu mengutip ucapan kekafiran, yang bari sepatutnya dia lirihkan suaranya. Ketika dia membaca Al-Quran dengan suara keras, hendaklah dia lirihkan suaranya. Dan demikianlah Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, radhiyallahu anhu, yaf'alu melakukannya. Ketika Al-Quran mengutip ucapan kekafiran, yang diucapkan oleh orang-orang kafir, maka dianjurkan untuk, kalau membaca Quran dengan suara keras, maka dilirihkan. Ketika Al-Quran mengutip ucapan kekafiran, yang ucapan kemusyrikan yang diucapkan oleh orang-orang musyrik, maka dianjurkan untuk ketika seorang membaca Quran dengan suara keras untuk melirihkan bacaannya. Kemudian berikutnya adalah hadis yang diriatkan atau riat yang diriatkan oleh Ibnu Abi Dawud. Dan sangat banyak sekali kita jumpai kutipan An-Nawawi dari Ibnu Abi Dawud. Namun kata An-Nawawi sanadnya dhaif, dari Asy-Sya'bi seorang tabi'in. Ada yang bertanya kepada Asy-Sya'bi, jika seorang membaca firman Allah di surat Al-Ahzab, sehingga Allah dan para malaikat yang bersolat pada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah kalian pada Nabi dan ucapkanlah salam padanya, maka di sini ada perintah Allah untuk bersolawat. Apakah setelah kita baca ayatnya kita langsung praktek sehingga kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Syafi'i mengatakan na'am iya. Nah, ini adalah sanadnya lemah sampai Syafi'i. Dan Syafi'i tabi'in, dan tabi'in bukan hujah. Karena paling banter yang jadi hujah adalah perbuatan atau perkataan sahabat. Itu paling banter. Kemudian berikutnya adalah dianjurkan mengucapkan bacaan sebagaimana diriatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan siapa membaca Watini wa Zaitun lalu dia sampai ayat alaysa bi ahkamil hakimin yang merupakan ayat terakhir dari surat At-Tin, maka Nabi mengatakan falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan bala wa ana dzalika ala syahid wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya, ya benar ya Allah, kan ini pertanyaan, alaysa Allah bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Maka adalah dijawab, benar ya Allah, dan aku adalah di antara orang-orang yang bersaksi tentang hal tersebut. Namun hadisnya diperbincangkan, diriatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, demikian juga Ahmad, dan juga diriatkan oleh Al-Hakim, dan di akhir paragraf, Muhakkik mengatakan sanadnya talif, sanadnya lemah, sangat lemah. Dan di halaman setelahnya, pentakik menyatakan, kultu, setelah itu dia mengatakan, fal hadisu dhaifun min had al-wajih aidan. Di sini juga lemah dari sanad yang lain ini. Dan di akhir pembahasan, beliau mengatakan waqad awrada al-Hafidz, al-Hafidz Ibnu Hajar, membawakan di Nataijil Afkar. Ada satu kitab, judulnya Nataijil Afkar. Nataijil Afkar ini adalah takhidnya Ibnu Hajar untuk kitab Al-Azkar, An-Nawawi. An-Nawawi punya kitab tentang masalah zikir, yang terkenal dengan sebutan Al-Azkar An-Nawawiyah. Yang ini, kitab ini dinilai adalah kitab yang sangat-sangat berharga, sangat penting, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan bi'idar washtaril azkar. Bi'idar washtaril al-azkar. Jual rumahmu untuk beli kitab al-azkar. Nah, kitab al-azkar An-Nawawi ini hadis-hadis yang ditakhid oleh Ibnu Hajar dalam kitab Nataijul Afkar. Maka di Nataijul Afkar karya Al-Hafidz, beliau membawakan beberapa hadis mursal yang ini jadikan oleh Ibnu Hajar alasan untuk menghasankan hadis tadi. Hadis tentang ucapan bala ya, wa ana ala dzalika minasyahidin. Namun wanafsu dan hati tidaklah merasa tenang dengan nilai hasan yang diberikan oleh Ibnu Hajar. Maka tentang hadis bala wa ana ala dzalika minasyahidin itu dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab beliau Nataijul Afkar dengan mengingat adanya hadis-hadis mursal yang dinilai sebagai penguat. Dan di sini dikomentar oleh muhakkik, kalau ditimbang-timbang itu tetap dirasa belumlah bisa mengangkat, ini tetap dhaif. Dan di sini An-Nawawi di At-Tibyan, An-Nawawi juga mengatakan dhaifnya hadis ini. An-Nawawi mengatakan hadis ini ucapan bala wa ana ala dzalika minasyahidin diriatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi bi isnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Dari seorang Arab Badui dari Abu Hurairah. Nah ini orang Arab Badui ini jadi sebab kedhaifan. Tirmidzi mengatakan dan hadis ini hanyalah diriwayatkan dengan sanad semacam ini ya, dari A'rabi, dari Abu Hurairah dan tidak disebutkan A'rabi tersebut siapakah orangnya. Maka majhul. Maka ada yang majhul sehingga ini menyebabkan hadis ini statusnya dhaif. Ingkasnya, maka menurut jika seorang itu mantap dengan tahsin nilai hasan yang diberikan oleh Ibnu Hajar untuk hadis ini, maka ya, dia boleh mengamalkannya. Akan tapi jika dirasa tidak mantap penjelasan Ibnu Hajar tentang derajat hadis ini yang nilainya hasan menurut Ibnu Hajar, maka di sini ditaifkan oleh An-Nawawi sendiri di At-Tibyan ya, dan juga dinilai oleh Muhakkik kitab Tibyan. Kemudian diatkan oleh Ibn Abi Dawud dan yang lainnya fi hadzal hadis, dalam hadis ini terdapat tambahan lebih banyak daripada riwayatnya Abu Dawud dan Tirmidzi. Di sana ada kelanjutan. Itu barang siapa mengucapkan akhir la qasamu bi yaumil qiyamah, yaitu alaisa dzalika biqadirin ala ayyihil mauta, bukankah Allah kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Maka setelah orang itu membaca alaisa dzalika biqadirin ala ayyihil mauta, maka terdapat riwayat yang mengatakan hendaklah mengucapkan bala wa ana asyhad, benar ya Allah dan aku bersaksi. Dan siapa yang membaca fa bi ayyi haditsin ba'da yu'minun, maka perkataan apakah setelah Al-Quran yang akan mereka imani? Maka adalah mengucapkan amantu billah. Akan tapi hadisnya adalah dhaif. Muhakkik mengatakan al-hasil inal hadis dhaifun. Kesimpulannya hadisnya adalah lemah. Kemudian dari Ibn Abbas dan Abdullah bin Zubair dan Abu Musa al-Asari, bahasanya mereka jika membaca sabis marabbikal a'la, ayat pertama dari surat Al-A'la, maka mereka berhenti, kemudian mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Dan dari Umar bin Khattab, beliau mengucapkan pada saat membaca ayat pertama surat Al-A'la, beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Demikian juga dari Ibnu Mas'ud salat, maka beliau membaca di akhir surat Bani Israel, yaitu surat Isra. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Dan sebagian ashabina ulama-ulama madhab Syafi'i telah menegaskan dianjurkan untuk mengucapkan dalam sholat apa yang telah kami sampaikan berkaitan dengan hadis Abu Hurairah tentang 3 surat. Yaitu sholatnya Hudzaifah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Baqarah dan An-Nisa kemudian Ali Imran. Nabi berhenti, ada ayat tasbih berhenti, ada ayat neraka berhenti, kemudian berdoa dan seterusnya. Maka ini menurut sebagian ulama-ulama Syafi'i, ini dianjurkan meskipun di dalam sholat. Berbeda dengan Abu Hanifah yang memakruhkannya. Dan yang benar kata An-Nawawi sebagaimana telah kita bahas, adalah pendapat ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan dibolehkan untuk melakukan hal ini meskipun di dalam sholat. Dan telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lewat, ya, bagaimana kalau dibaca di sholat fardu, padahal hadis yang ada tentang masalah ini cuma sholat malam. Maka hukumnya mubah, boleh di sholat fardu namun tidak dianjurkan. Wakadzalika demikian pula dianjurkan ayyuqal untuk mengucapkan baqi madzakarnahu, sisa dari apa yang telah kami sebutkan dan hal-hal yang semakna. Sisa apa yang kami sebutkan itu apa? Penjelasan An-Nawawi di atas. Jika ada perintah, ada ayat yang mengandung tasbih subhana rabbiyal a'la, sabbih isma rabbikal a'la, maka berhenti untuk bertasbih subhana rabbiyal a'la. Dan ayat-ayat yang semisal yang berisi mungkin pertanyaan, maka dianjurkan untuk berhenti dan memberikan jawaban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata An-Nawawi ini dianjurkan. Ayat-ayat di sana ada pertanyaan, maka kita berhenti kemudian memberikan jawaban. Atau ada perintah untuk bertasbih, kemudian kita berhenti untuk bertasbih. Hal semacam ini dianjurkan. Kemudian pasal berikutnya adalah fi qiraatil Qur'an yuradu bihal kalamu, tentang membaca Al-Qur'an namun maksudnya adalah perkataan biasa dan bukan Al-Qur'an. Ya. Maka ada orang misalnya kata ada orang punya guyonan kalau orang tukum dan tersesat bingung mau jalan yang benar kemana, kemudian mengatakan bertanya kepada orang karena enggak bisa bahasa Arab, kemudian ngomong ihdinash shiratal mustaqim. Apa hukum ucapan semacam ini? Apa hukum ucapan semacam ini? Membaca Al-Qur'an tujuannya bukan untuk Al-Qur'an. Tapi tujuannya untuk ucapan keseharian. Atau ada orang namanya Yahya diminta untuk ngambil kitab. Ya, sebagaimana kemarin pernah kita bahas. Dan kita katakan, ya Yahya khudul kitab bi quwwah. Dan itu adalah ayat Quran. Nah, maksudnya adalah Yahya di sini bukan Nabiullah Yahya, kan, tapi orang yang di depan kita yang namanya Yahya. Yang kita minta untuk ngambil buku yang ada di sana. Maka ini baca Quran tujuannya untuk ucapan keseharian. Apa hukumnya? Disebutkan oleh Imam Abu Dawud, adanya perbedaan ulama tentang hal ini. Diatkan dari Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in, beliau yakrah membenci ayat ta'awal Quran bisyai. Beliau melarang ayat ta'awal Quran, ya, meletakkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan sesuatu ya'rid yang terjadi berkaitan dengan urusan dunia. Di antaranya adalah tadi. Maka Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in melarang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan makna perkataan keseharian. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membaca dalam salat maghrib di kota Mekah, watini wa zaitun wa turi sinin. Dan beliau bersuara keras pada saat membaca wa hadzal baladil amin. Dan dari Hukaim, hanya di Domah bin Sa'ad, ada seorang dari mahkamah mendatangi Ali radhiyallahu anhu, dan Ali ketika itu sedang dalam salat mengerjakan salat subuh. Faqal, lalu dia memanggil Ali dengan membaca firman Allah, lain asyraqta la yahbatanna amaluk. Sungguh jika engkau berbuat syirik, maka akan hapuslah seluruh amalmu. Maka Ali menjawab ucapan orang tersebut dan memintanya untuk nunggu sabar sampai aku selesai sholat. Maka Ali menjawab ucapan orang tersebut, dan Ali dalam kondisi sholat mengatakan, fasbir, sabar, tunggu saya. Fasbir inna wa'dallahi haq wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Sesungguhnya janji Allah itu hak, dan janganlah engkau menyebabkanmu tergesa-gesa sikap orang-orang yang tidak yakin. Maka Ali menunggu orang-orang ini sabar dengan membaca ayat dalam sholatnya. Dan ayat ini mengatakan fasbir, maksudnya adalah tolong sabar, tunggu saya. Dengan mengutip ayat yang merupakan surat Ar-Rum ayat yang terakhir. Maka di sini menunjukkan bahasanya Ali membolehkan hal ini. Dan ashabuna ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan jika ada seorang yang minta izin untuk masuk rumah, sedangkan yang punya rumah sedang mengerjakan sholat, dan dia ingin mempersilahkan, lagi sholat duha misalnya, dan dia ingin mempersilahkan si tamu untuk masuk, lalu kemudian tuan rumah yang sedang sholat itu membaca firman Allah di surat Yusuf, surat Hijr, udkhuluha bisalamin aminin, silakan masuk dengan penuh keselamatan dan aman tenteram. Maka kata para ulama mazhab Syafi'i, jika maksud dia membaca ayat tersebut adalah tilawah, adalah membaca ayat dalam sholat, atau maksudnya adalah membaca Al-Quran plus memberitahu orang tersebut, dia niat double, membaca Al-Quran plus ngasih tahu, ngasih isyarat orang ini untuk masuk, maka sholatnya tidak batal. Akan tapi jika niatnya cuma satu, yaitu i'lam, ngasih tahu orang tersebut supaya masuk, dan tidak hadir di benaknya niat untuk tilawah, untuk baca Quran, batalat sholat tuhu, maka sholatnya batal. Maka ringkasnya, mengutip ayat Al-Quran, dan tujuannya adalah bukan untuk membaca ayat, akan tetapi makna keseharian, hukumnya boleh, selama ini tidak jadikan bahan mainan, guruan. Itu kalau di luar sholat. Membaca ayat Al-Quran, tujuannya bukan untuk membaca Quran, namun untuk ucapan keseharian. Maka ini dibolehkan jika dalam konteks serius dan bukan untuk mainan. Nah, karena tidak layak menjadikan ayat Allah sebagai permainan dan olok-olokan. Ini jika di luar sholat. Bagaimana kalau di dalam sholat? Tadi telah disampaikan oleh pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i. Boleh. Dengan catatan harus ada niat tilawah. Tapi kalau niatnya adalah menyampaikan pesan kepada orang lain yang menyampaikan pesan al-i'lam, maka ini membatalkan sholat. Namun jika tidak, niatnya ganda atau niatnya adalah tilawah saja, namun orang itu bisa menangkap isyarat, maka hukumnya boleh dan tidak membatalkan sholat. Kemudian jika kita kan ya kok masyian, jika seorang itu membaca Quran sambil jalan, lalu dia melewati sekelompok orang yang duduk-duduk, maka orang yang berjalan dianjurkan untuk mendahului salam pada orang yang duduk, ya kan? Maka dianjurkan supaya dia menghentikan baca Al-Qurannya kemudian mengucapkan salam kepada orang yang dilewati yang dalam kondisi duduk-duduk. Kemudian setelah itu dia kembali melanjutkan baca Al-Quran. Seandainya ketika dia kembali melanjutkan baca Al-Quran, dia mengulangi ta'awud, maka itu satu hal yang baik. Namun jika seorang itu membaca Al-Quran sambil duduk, lalu ada orang yang lewat. Ada seorang yang duduk membaca Al-Quran, kemudian ada orang yang lewat. Maka apakah adab orang yang lewat ini mengucapkan salam untuk orang ini ataukah tidak? Maka Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan, yang lebih baik bagi orang yang lewat, yang melewati orang yang sedang duduk, yang sedang baca Al-Quran, maka yang terbaik untuk orang yang lewat adalah tidak mengucapkan salam kepada orang yang sedang baca Al-Quran, karena orang tersebut sedang sibuk dengan baca Al-Quran. Dan beliau mengatakan, seandainya orang yang lewat tadi mengucapkan salam, maka cukup bagi orang itu, cukup bagi orang yang sedang baca Al-Quran untuk menjawab salam dengan isyarat. Lagi baca Al-Quran, ya duduk ya, di pinggir pintu masjid, misalnya lagi baca Al-Quran, sudah ada orang lewat, ucapkan salam, assalamualaikum. Maka kata Al-Wahidi, bisa dijawab dengan isyarat. Nah, dijawab dengan isyarat dan tidak dengan lisan. Akan tetapi, in aroda, bila jika dia ingin menjawab dengan lafaz, dengan kata-kata juga boleh. Rodahu. Dia bisa menjawab dengan kata-kata, kemudian dia mengulangi-ulang bacaan ta'awud, kemudian dia melanjutkan tilawahnya. Maka ini apa yang kemarin kita singgung, bahasanya tentang hukum berhenti sebentar untuk baca Al-Quran. Maka hukum berhenti sebentar untuk baca Al-Quran karena satu hajat, ketika baca Al-Quran berhenti sebentar karena ada hajat, hukumnya boleh. Mau mengucapkan salam, maka berhenti baca Quran, kemudian mengucapkan salam, habis itu lanjut. Atau diucapi salam, berhenti, kemudian membalas salam, kemudian melanjutkan bacaan Al-Quran. Ini hukumnya boleh. Akan tetapi berkaitan dengan perkataan Al-Wahidi, yang mengatakan bahasanya orang yang lewat, melewati orang yang duduk membaca Al-Quran, maka yang lebih baik adalah tidak mengucapkan salam, atau seandainya mengucapkan salam, maka yang lebih baik adalah dengan isyarat. Ini dikomentari oleh An-Nawawi. Beliau katakan, pendapat yang beliau katakan adalah pendapat yang lemah. Yang lebih tepat, wajib menjawab salam dengan kata-kata. Berkata ashabuna, berkata para ulama mazhab Syafi'i, jika ada orang yang masuk masjid pada hari Jumat, mengucapkan salam dalam kondisi khatib sedang berkhutbah, dan kita berpendapat bahasanya mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah, maka dalam kondisi semacam ini, jika kita berpendapat demikian, maka wajib membalas salam. Inilah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jika mereka mengatakan demikian dalam kondisi khutbah, dan dalam kondisi khutbah terdapat perbedaan pendapat tentang wajibnya diam, wajib ataukah tidak. Demikian juga terdapat perbedaan haram berbicara pada saat khatib berkhutbah ataukah tidak haram, ada khilaf. Maka menurut ulama, jika seorang itu berpendapat mendengarkan khutbah Jumat itu sunnah, maka dia wajib membalas salam. Maka dalam kondisi qiraah, dalam kondisi cuma sekedar membaca Al-Quran, yang pada saat orang membaca Al-Quran tidak haram berbicara dengan ijma ulama, maka tentu lebih layak lagi untuk menjawab ucapan salam. Ini bantahan untuk An-Nawawi terhadap Al-Wahidi, yang mengatakan yang lebih baik enggak usah mengucapkan salam, enggak usah menjawab salam, namun isyarat saja. Maka dibantah oleh An-Nawawi dengan dibuat perbandingan dengan kondisi khutbah. Ketika khutbah, sebagian ulama mengatakan haram bicara. Bagaimana dengan kondisi, ketika kondisi cuma sekedar baca Al-Quran, yang tidak haram memotong atau menghentikan sementara baca Al-Quran untuk karena satu keperluan dengan ijma. Ya, di sini An-Nawawi menukil ijma, tidak haramnya berkata-kata berhenti membaca Al-Quran kemudian berkata-kata karena satu keperluan. Ma'an naraddu salam wajibun fil jumlah. Padahal membalas ucapan salam hukumnya wajib secara umum. Kenapa An-Nawawi mengatakan wajib secara umum? Karena terkadang tidak wajib. Ya, terkadang tidak wajib. Kapan tidak wajib? Ya, untuk orang yang mahjur. Orang yang secara syariat, ini memang disyariatkan untuk dihajar. Maka ucapan salam orang yang memang secara syar'i dia berhak untuk dihajar dan dihajar, maka tidak wajib membalas ucapan salam. Sehingga An-Nawawi mengatakan, menjawab salam hukumnya wajib, namun fil jumlah, secara global. Karena ada kondisi yang tidak wajib. Adapun jika orang itu bersin dalam keadaan baca Al-Quran, maka dianjurkan dia untuk berhenti, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Demikian pula seandainya di dalam sholat, seandainya orang itu dalam sholat, sholat sunnah ataupun sholat wajib, kemudian bersin, maka dianjurkan untuk tetap membaca Alhamdulillah. Ketika orang itu sholat dan bersin, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, maka dianjurkan untuk menghentikan bacaan apa yang dia baca dalam sholat, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Namun sebelahnya yang mendengar ucapan Alhamdulillah orang ini tidak perlu menjawab dengan Yarhamukallah. Dalilnya hadis Muawiyah ibn al-Hakam. Dia adalah orang yang baru saja masuk Islam. Dia belum tahu larangan bicara dalam sholat, namun sudah tahu kalau bersin itu Alhamdulillah. Dan kalau ada yang mengucapkan Alhamdulillah, dijawab dengan Yarhamukallah. Dia sudah tahu. Maka dia sholat. Kemudian sebelahnya ada yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Maka Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini kemudian mengucapkan Yarhamukallah. Begitu dia mengucapkan Yarhamukallah, maka sebelah-sebelahnya pada melototi, pada noleh dan melototi Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ini dalam kondisi sholat. Diprototi, dia enggak terima. Muawiyah bin Hakam As-Sulami kemudian balas komentar, celaka kalian. Ngapain melototi saya? Dia enggak tahu kalau enggak boleh bicara dalam sholat. Setelah selesai sholat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam negur Muawiyah bin Hakam As-Sulami dan mengatakan bahasanya dalam sholat tidaklah layak ucapan manusia. Namun Nabi tidak menegur sebelahnya Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang mengucapkan Alhamdulillah setelah bersin. Namun dia menegur Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Maka ini menunjukkan bahwa jika orang itu bersin dalam sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat fardu, maka adalah dia berhenti kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Namun sebelahnya tidak perlu membaca tasmid, tidak perlu mengucapkan Yarhamukallah. Di sini sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi, wa kadza law kana fi shalah. Demikian pula dalam kondisi sholat, yaitu bersin dalam kondisi sholat, itu hukumnya sama dengan bersin dalam kondisi baca, kata An-Nawawi, statusnya hukumnya apa? Sama dengan bersin ketika baca Al-Quran, yaitu berhenti kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Seandainya ada orang yang bersin, sedangkan dia sedang membaca Al-Quran, namun membaca Al-Quran di luar sholat, dan orang yang bersin tadi mengucapkan Alhamdulillah, maka yustahab, maka dianjurkan bagi orang yang sedang baca Al-Quran tersebut untuk mendoakan orang yang bersin tadi dengan mengucapkan Yarhamukallah. Bahkan pendapat yang paling kuat, tasmid itu hukumnya wajib ain. Itu wajib ain. Bukan hanya yustahab, bahkan wajib. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad dan dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala di Hukukun Da'at Ilaihi Fitrah wa Qaratha Asy-Syari'ah. Demikian juga di kitab beliau yang lain. Kemudian seandainya orang sedang baca Al-Quran kemudian mendengar muadzin berazan, maka hendaklah dihentikan baca Qurannya. Kemudian dia jawab ucapan muadzin dengan mengikuti muadzin dalam lafaz-lafaz adzan dan iqamah. Maka di sini An-Nawawi mengatakan dianjurkan untuk mengikuti, menirukan lafadz iqomah. Beliau mengatakan, ajabu bi mutaba'atihi fi alfadhil adhan wal iqomah. Maka apakah yang dianjurkan untuk meniru muadzin itu adalah adzannya saja ataukah juga plus iqomah? Mungkin ada perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Ya, bagaimana kita lihat di sini, An-Nawawi memilih pendapat iqomah juga diikuti. Ketika orang iqomah Allah Akbar, Allah Akbar, maka kita yang dengar Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu la ilaha illallah dan seterusnya. Dan pendapat ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala dan dalam fatwa lajnah. Beliau menganjurkan untuk mengikuti bacaan iqomah. Namun berbeda dengan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau memilih untuk iqomah tidak diikuti. Menirukan muadzin itu cukup cuma dalam adzan, tidak dalam iqomah. Alasan Syaikh Utsaimin karena terdapat hadis khusus yang menganjurkan untuk mengikuti iqomah, namun hadisnya kata beliau hadis yang dhaif. Sehingga tidak ada anjuran untuk mengikuti iqomah, dan mengikuti iqomah itu hanya dianjurkan untuk mengikuti muadzin itu hanya dianjurkan ketika dia berazan. Dan mudah-mudahan pendapat yang kedua ini yang mencukupkan untuk azan saja adalah pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Tsumma ya'ud ila al-qira'ati, setelah azan selesai dia bisa teruskan baca Qur'annya. Dan ini adalah satu hal yang disepakati di antara para ulama-ulama Syafi'iyah. Ketika orang baca Qur'an ada azan maka dia berhenti dulu. Berarti akhirnya berhentinya berapa? Sekitar 5 menit. Ya. Dia ikuti muadzin, setelah azan selesai, baru kemudian dia lanjutkan baca Qur'annya. Kemudian, adapun idza tuliba minhu hajah, atau tolaba minhu hajatan fi halil qira'ah, jika ada seorang yang minta hajat, minta punya satu keperluan dengan orang yang membaca sedang baca Al-Quran, dalam kondisi dia sedang baca Al-Quran dan mungkin untuk menjawab orang yang meminta dengan isyarat yang bisa dipahami, dan dia tahu bahasanya jika dijawab dengan isyarat orang yang meminta tadi tidak akan bersedih hati, layang kasir qalbuhu wa la yahsul lahu syai'un min adza, dan dia orang yang baca Al-Quran tersebut tidak akan mendapatkan gangguan. Ini saya tanya baik-baik kok cuma dikasih isyarat, kurang ajar entah. Dia tidak dapat gangguan dari orang yang bertanya tadi. Lil unsi alladzi bainahuma, karena keakraban yang ada di antara keduanya atau karena faktor semisal, maka yang lebih baik adalah dia jawab orang tersebut dengan isyarat dan janganlah dia hentikan baca Al-Qur'annya. Namun seandainya dia hentikan bacaan Al-Qur'annya, hukumnya boleh. Ada orang sedang baca Al-Qur'an kemudian tanya, "Lihat anakku apa enggak?" Ini adalah orang baca Quran, kemudian ada bapak-bapak nyari anaknya. Lihat si A apa enggak, yaitu anaknya. Dan kita bisa jawab dengan isyarat. Hana tuh. Maka kata An-Nawawi, kalau orang itu lagi baca Quran, kemudian ada orang yang bertanya, cari anaknya misalnya, dan bisa dijawab dengan isyarat, maka hendaknya dijawab dengan isyarat, dan jangan dijawab dengan kata-kata. Sehingga dia tidak menghentikan baca Al-Qurannya. Namun ini dengan catatan, isyaratnya itu bisa dipahami. Kalau isyarat yang tidak bisa dipahami, ya maka ya sebaiknya berhenti kemudian menjawab apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua apa? Tidak diketahui orang yang bertanya tadi akan patah hatinya. Nah, yang kasir qalbuhu, patah hatinya, maksudnya sedih. Ini saya tanya baik-baik, kok malah dijawab dengan isyarat. Dia tidak akan sedih karena dijawab dengan isyarat. Kemudian dia juga tidak marah jika dijawab dengan isyarat. Kalau dia ini marah kemudian malah mukuli, "Usah ini tanya baik-baik kamu ini malah peletak." Yang kedua dia tidak akan marah jika dijawab dengan isyarat. Kenapa? Ya karena sudah teman sendiri. Lil unsi, karena keakraban di antara keduanya. Maka jika tiga syarat ini terpenuhi, kata An-Nawi, maka sebaiknya dijawab dengan isyarat. Namun seandainya kok milih jawab dengan lisan juga boleh. Apalagi jika tiga syarat tadi tidak terpenuhi. Dan demikian kita baca pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa maksud ayat la yamassu ilal mutahharun? Apakah ini dalil dilarang menyentuh Al-Quran saat berhadas kecil? Ya, demikian ayat ini dijadikan dalil oleh jumhurul fuqaha. Sebagai larangan untuk menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan berhadas. Hadas kecil, jika hadas kecil juga tidak boleh, apalagi hadas besar. Dan insya Allah pendapat jumhurul fuqaha dalam ini yang lebih kuat. Ya, meskipun dulu saya berpendapat boleh menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil, kan, tapi setelah saya dapatkan keterangan bahwasanya disampaikan oleh banyak para ulama bahwasanya larangan menyentuh mushaf Al-Quran dalam kondisi hadas adalah ijma' sahabat, maka saya katakan pendapat yang lebih kuat adalah adalah sebagaimana dikatakan sebagai ijma' sahabat. Jadi antara sahabat dan sebagian sahabat pun menafsirkan mutahharun di sini dengan orang yang tidak dalam kondisi hadas, yaitu sahabat Salman. Sahabat Salman Al-Farisi mengatakan al-mutahharun maknanya adalah orang yang tidak dalam kondisi berhadas. Dan banyak sahabat yang Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya melarang orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Dan dikatakan oleh para ulama tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Dan bahkan ditegaskan oleh banyak ulama semacam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Bar sebagai ijma' sahabat. Maka para sahabat ijma' bahasanya mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadas. Oleh karena itu pendapat yang lebih kuat karena adanya ijma' sahabat dalam masalah ini adalah mengikuti ijma' sahabat. Bagaimana dengan wanita haid memakai pembalut, apakah boleh masuk masjid? Tentang wanita haid masuk masjid, maka jumhurul fuqaha melarang, akan tetapi tidak terdapat hadis yang kuat untuk melarang hal ini. Oleh karena itu wallahu taala a'lam, pendapatnya lebih benar dalam masalah ini dengan tetap menghormati pendapat yang berbeda adalah boleh masuk ke dalam masjid bagi wanita haid dengan catatan aman dari berbagai hal yang mungkin mengotori masjid. Jika dalam sholat banyak gerakan-gerakan tambahan seperti menggaruk-garuk kepala atau nyablek nyamuk yang gigit badannya, apakah membuat sholat batal? Para ulama mengatakan bahasanya gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang memenuhi tiga syarat. Pertama banyak, kedua berturut-turut, ketiga tidak ada hajat. Banyak dan berturut-turut karena hajat hukumnya boleh. Ya, tidak banyak boleh. Banyak namun tidak berturut-turut. Banyak namun tidak berturut-turut. Boleh. Banyak berturut-turut non karena hajat hukumnya juga boleh. Dan kata Syaikh Ibnu Utsaimin, di antara hajat adalah garuk bagian badan yang gatel. Nah, di Syarah Mumti Syaikh Ibnu Utsaimin membahas tentang gimana hukum garuk badan terasa gatel kepala atau bagian yang lain. Maka beliau katakan itu termasuk hajat, sehingga boleh punya gerakan banyak dan berturut-turut ya, karena menggaruk bagian badan yang gatel. Apakah doa khatam Al-Quran yang biasanya tertulis di belakang mushaf berasal dari dalil yang sahih? Jawabannya tidak. Itu cuma sebagian doa buatan ulama, sebagian lagi doa-doa yang ma'thur. Tidak ada doa khusus yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk doa khatmil Quran. Dalam sholat taraweh, apakah ada doa khusus yang dianjurkan di antara jeda taraweh yang satu dengan sholat taraweh selanjutnya? Jadi tidak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan khusus untuk jeda di antara sholat taraweh. Oleh karena itu bacanya bebas. Ya, apa yang dilakukan bebas, ya, sebagaimana pernah kita sampaikan, ya mau selonjor-selonjor, mau pijet-pijet betis, atau mau kemudian baca Quran, atau mau berzikir, semuanya dibolehkan. Sedangkan baca nasyadu Allah ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah, jannah, wa'udzubika minannar, maka di sini, bacaan ini berasal dari hadis yang diriatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dari sahabat Salman Al-Farisi dalam sebuah hadis yang panjang dan statusnya adalah hadis yang dhaif. Dan statusnya adalah hadis yang lemah. Dan seandainya kita anggap ini adalah hadis yang sahih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut cuma mengatakan perbanyaklah di bulan Ramadan 4 kalimat tadi. Maka tidak harus, maka mutlak cuma diperbanyak selama bulan Ramadan, tidak harus di sela-sela salat tarawih. Di kamar saya banyak semut, padahal saya sudah membersihkannya, karena seringnya semut itu datang, saya seringkali membunuhnya. Apa hukum membunuh semut itu? Apa saya termasuk melanggar hadis yang melarang membunuh semut? Jawabannya, terdapat dalil yang menunjukkan boleh membunuh semut yang mengganggu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seorang nabi yang ya, duduk-duduk di bawah sebuah pohon, kemudian digigit semut. Hanya dia marah, kemudian membakar ya, satu kampung semut. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegur nabi ini dengan mengatakan, kenapa tidak satu saja? Apa dosa yang lain? Kenapa tidak satu saja? Wong yang digigit satu, kenapa jadi satu kampung? Yang gigit satu semut, yang salah satu semut, yang dibunuh satu kampung semut. Ya, oleh karena itu, maka ini dalil, bolehnya membunuh semut yang mengganggu. Bagaimana cara menjawab ayat-ayat Al-Quran yang kita baca pada saat sholat? Di ayat-ayat yang mengandung pertanyaan seperti yang disebutkan tadi. Ya tergantung isi pertanyaannya disesuaikan. Kalimatnya bisa bebas. Kalimatnya bebas ya, jika itu adalah minta persaksian ya maka bala syahidna atau bala asyhad atau yang lainnya. Ya tergantung konteks kalimat ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Tadi tentang menahan menguap semaksimal mungkin. Tadi riwayat siapa? Bukhari Muslim ya. Bukhari Muslim atau Bukhari? Jawabannya ada sahih. Ya, adanya ada yang sahih. Saya pernah mendengar menguap adalah proses alamiah dari tubuh yang tidak baik jika dipaksa untuk ditahan. Adanya ada yang sahih diatkan oleh Bukhari. Maka kesahihannya tidak perlu dipermasalahkan. Dan Nabi cuma mengatakan, maka adalah dia tahan semaksimal yang bisa dia lakukan. Kalau dia memang tidak bisa, ya, terbukanya mulut tidak masalah. Namun Nabi perintahkan sebagai dalam riwayat Muslim untuk menutup mulut. Manakah yang lebih baik membaca surat Al-Quran dengan urut atau memilih surat yang panjang di rakaat pertama kemudian surat yang lebih pendek di rakaat kedua di dalam sholat? Jawabannya ada dua sunnah dalam hal ini. Pertama ada sunnah untuk rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kemudian ada anjuran untuk mengikuti mushaf. Maka seandainya orang itu tidak mengikuti persis mengikuti mushaf, maka minimal surat di rakaat kedua itu adalah posisinya di mushaf itu setelah ya, surat yang dibaca di rakaat pertama. Surat yang pertama, arah rakaat pertama surat An-Naba. Ya. Rakaat kedua surat An-Nas. Nah, posisinya minimal adalah posisinya di mushaf adalah setelah. Meskipun An-Nawawi mengatakan ya lebih baik ya pas setelah surat tersebut. Dan jika orang itu An-Naba habis itu An-Nazi'at, maka An-Naba lebih panjang daripada An-Nazi'at. Bagaimanakah kisah yang benar tentang ujian untuk Nabi Daud yang didatang oleh dua malaikat? Apa benar Nabi Daud sudah punya istri 99 namun masih juga menginginkan satu wanita cantik? Ini adalah cerita dusta. Ya, cerita dusta yang banyak tersebar di buku-buku tafsir tentang Nabi Daud yang menginginkan seorang wanita cantik, ya, yang merupakan istri salah seorang tentaranya. Yang benar, kisahnya tidak demikian, namun yang benar adalah sebagaimana zahir Al-Quran. Yang di sana tidak disebutkan tentang masalah ada perebutan wanita cantik dan sebagainya. Sebagaimana zahir ayat Al-Quran. Di masjid sekitar rumah saya, salat tarawih di rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Dan 15 hari terakhir, rakaat pertama mesti baca surat Al-Qadar. Dan di rakaat kedua baca surat Al-Humazah sampai surat An-Nas di setiap salatnya satu rakaat. Bagaimana sebaiknya saya lebih baik sholat sendiri atau tetap ikut di masjid dengan tidak meyakini kebiasaan tersebutnya? Tetap bisa ikut jamaah di masjid tersebut, namun anggapan bahasanya setelah tanggal 15 maka rakaat pertama itu harus surat Al-Qadar, ini adalah anggapan yang tidak benar dan anggapan yang tidak berdalil. Kalau kita sedang berwudu di kamar kecil, apakah wajib untuk baca basmalah? Seperti kita ketahui bahwa di dalam kamar mandi haram hukumnya baca Al-Quran, sedang berwudu hukumnya wajib baca basmalah, bagaimanakah sebaiknya? Yang benar, dalam Al-Quran, di dalam kamar mandi, tempat buang hajat, makruh membaca bacaan-bacaan yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makruh dan tidak haram. Dan kaidah mengatakan, makruh itu berubah menjadi mubah jika ada hajat. Sebagaimana haram itu jadi mubah jika ada darurat. Ya. Hukum haram itu berubah jadi mubah dalam kondisi darurat. Bangkai yang haram itu jadi mubah, jadi halal. Halal thayyib, ya, dalam kondisi darurat. Dan satu hal yang makruh, hukumnya jadi mubah dalam kondisi hajat. Maka membaca, menyebut nama Allah dalam di WC itu hukumnya makruh. Oleh karena itu, makruh di sini bisa berubah menjadi mubah karena ada hajat, yaitu membaca basmalah dalam wudu yang hukumnya wajib. Maka yang benar, boleh membaca basmalah dengan lisan dalam berwudu di kamar mandi. Dan ini adalah pendapat yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Dan penjelasannya adalah sebagaimana tadi kita sampaikan. 4 kalimat yang Nabi anjurkan diperbanyak untuk dibaca. Tadi di hadis Salman yang status hadisnya adalah hadis yang dhaif, Nabi perintahkan untuk memperbanyak 4 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, ini hadis yang dhaif. Namun seandainya kita anggap aja hadis ini adalah sahih, maka hadis ini cuma memerintahkan untuk anjuran untuk memperbanyak 4 kalimat ini selama bulan Ramadan, baik siang ataupun malamnya. Tidak harus malam dan tidak harus di antara jeda-jeda sela-sela salat tarawih. Apa sajakah syarat-syarat utama untuk memilih seorang sebagai imam dalam salat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berat untuk jadi imam adalah yang paling banyak hafalannya, yang tentu paling bagus bacaannya. Demikian juga adalah orang yang minimal punya pengetahuan hukum-hukum tentang seputar sholat. Kapan dia harus sujud sahwi, kapan sujud sahwi sebelum salam, kapan sujud sahwi setelah salam, dan hal-hal yang lain yang mungkin terjadi dalam sholat. Jika sama-sama Qur'annya itu sama-sama bagusnya, maka kata Nabi, yang paling banyak pengetahuannya tentang sunnah. Akan tetapi jika sholat berjamaah tersebut di rumah atau di tempat-tempat tertentu yang di situ ada yang berkuasa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk jadi imam di tempat yang menjadi milik kekuasaan orang lain kecuali dengan izinnya. Maka seorang tamu yang sholat berjamaah dengan tuan rumah di rumah, maka yang paling berat untuk jadi imam adalah tuan rumah. Dan tidak boleh tamu ini jadi imam kecuali dengan seizin tuan rumah. Bagaimana cara menjawab salam ketika sholat? Saya pernah dengar dengan mengangkat tangan. Diperbolehkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Terdapat hadis yang menunjukkan hal tersebut. Nabi sedang sholat dan ada sahabat yang mengucapkan salam untuk Nabi. Dan Nabi SAW menjawab salam dengan isyarat, tidak dengan lisan. Apa ada anjuran ketika setelah ruku membaca Rabbana walakal hamdu, kemudian ditambah hamdan katsiran thayyiban? Maka setelah Rabbana walakal hamdu, dianjurkan untuk menambah bacaan. Boleh jadi dengan mil as-samawati wal mal ardi dan seterusnya, atau dengan bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan dan seterusnya. Menjawab salam adalah wajib. Apakah hal ini juga berlaku dalam bahasa SMS? Jawabannya iya, berlaku dalam SMS, namun tidak harus dalam bentuk tertulis. Ya. Dijawab, namun tidak harus dengan berbentuk tertulis. Dia bisa dengan jawab lisan. Ya, dia jawab lisan, meskipun lebih afdal jika supaya orang itu tahu kalau dijawab, maka dengan tertulis. Kalau boleh, bolehkah disingkat? Jawabnya sebaiknya jangan disingkat. Sebagian orang memulai SMS dengan mengucapkan salam, sebagian lagi dengan kata bismillah. Manakah yang lebih utama? Tidak ada yang lebih utama. Ya, longgarlah, bebas. Yang jelas yang patut malah yang perlu jadi adab dalam dalam SMS adalah ya, jika dia punya sangkaan kuat kalau orang yang di SMS ini tidak tahu siapa dirinya, hendaklah dia memberikan tahu siapa namanya, ya, atau dia orang dari mana, supaya tahu siapa yang SMS ini orang mana atau siapa orangnya, ya, karena itu diantar adab surat, sebagaimana suratnya Nabi Sulaiman kepada Bilqis di surat An-Naml, ada min Sulaiman, ya, ini adalah dari Sulaiman. Demikian juga surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka beliau mengirim surat kepada orang kafir, ya, dan beliau tidak ada beliau menyebutkan identitas An Muhammad Rasulillah bila hirqal adhimirum, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, maka beliau menyebutkan identitas. Maka di antara adab yang maka lebih perlu diperhatikan adalah menyebutkan identitas. Ketika seorang itu mengirimkan SMS kepada orang lain dan dia yakin orang tersebut tidak tahu siapa dirinya. Apa hukum menambal gigi saat puasa? Sebab biasanya ketika ada peralatan medis yang masuk ke mulut saya, maka timbul rasa ingin muntah. Bila rasa mual dan ingin muntah tersebut masih bisa ditahan, apakah boleh? Jawabannya boleh. Dan jika seorang itu muntah bukan karena keinginannya, ya, maka tidak mengapa. Dan itu tidak membatalkan puasa. Jika saat membaca Al-Quran dengan mushaf lalu di tengah-tengah buang angin, apakah mesti wudu? Apakah mesti menghadap kiblat? Untuk menghadap kiblat tidak mesti karena hadisnya dhaif, telah kita baca, dan hadisnya adalah lemah. Adapun untuk wudu lagi, maka seharusnya demikian. Dan ini adalah ijma' sahabat. Sahabat ijma' kalau orang tidak boleh orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Apa beda mushaf dengan Al-Quran? Di dalam mushaf Al-Quran terdapat Al-Quran dan bukan Al-Quran. Kertas bukan Al-Quran. Dan di sana terdapat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinta bukan Al-Quran. Tintanya bukan Al-Quran. Kertasnya bukan Al-Quran, dan di sana ada Al-Quran. Yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak sah salat orang yang ragu-ragu kentut atau tidak dalam salatnya? Orang yang ragu-ragu kentut ataukah tidak dalam sholatnya, maka hendaklah dia mengambil, kembali kepada yang yakin. Yang yakin tadi kentut atau belum? Kalau tadi sudah yakin sekali 100% tadi, itu tidak atau belum kentut, kemudian timbul ragu-ragu tentang kentut, maka kentutnya dianggap tidak ada. Maka tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Jika kemudian dia yakin belum kentut, kemudian ragu-ragunya kentut, maka dianggap belum kentut, berarti sholatnya sah. Apakah terlarang berhenti membaca Al-Quran pada Ain, Juz dan seterusnya, tidak pada akhir tema? Nah, orang yang melakukannya, ya, tawakal afdol, meninggalkan yang lebih baik. Sebagian dikatakan oleh An-Nawawi, An-Nawawi mengatakan yambari. Yambari sepatutnya orang itu berhenti di akhir tema. Jika kita safar untuk pulang kampung sebelum waktu maghrib, misal jam 5, dan kita menjamak maghrib dengan isya di waktu isya, misal jam 9, dan sholat dilakukan di rumah, apakah rusak untuk qasar masih kita dapatkan? Jika seorang itu mau safar ke rumahnya, maka ketika sampai di rumah, dia sudah tidak lagi musafir. Maka dia cuma bisa jamak tanpa qasar. Boleh qasar kalau statusnya masih musafir. Jika seorang tidak berinfak, manakah yang lebih diutamakan, korban bencana alam, masyarakat umum, korban bencana alam untuk perbaikan kerusakan gedung pondok, atau pembangunan masjid yang apa ini? Ya, pembangunan masjid. Jawabannya, yang paling membutuhkan itu yang paling afdal. Yang paling membutuhkan itu yang paling afdal. Yang paling mendesak itu yang paling afdal. Jika misalnya masyarakat umum ini, jika tidak ada yang memberikan bantuan mereka pada kelaparan, maka yang lebih afdal adalah memberikan bantuan kepada manusia secara umum agar menyelamatkan nyawa mereka. Ini yang paling dan lebih mendesak daripada bangunan pondok. Maka yang mana yang paling urgen? Kalau di awal-awal bencana, ya, maka mungkin masyarakat umum ini lebih urgen. Apalagi bantuan belum banyak, belum datang banyak, ya, maka ini butuh sekali bantuan cepat untuk apa? Untuk makan, untuk kesehatan, maka ini yang lebih afdal. Berinfak mengkhususkan waktu-waktu mustajab ketika azan dan dalam majelis ilmu, apa hukumnya? Kalau ada orang yang mengkhususkan infak itu nunggu kalau azan dan tidak mau infak di luar waktu itu, maka jelas ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Apakah ada dalil anjuran untuk menunjukkan afdolnya infak di waktu azan? Setelah azan, waktu mustajab untuk doa, bukan waktu mustajab untuk bersedekah. Ketika khotib naik mimbar, bolehkah berdoa di dalam hati sambil mendengarkan khutbah Jumat? Jawabannya tidak boleh. Ya. Wajib mendengarkan. Wajib mendengarkan. Kalau dia berdoa, dia sibuk dengan berdoa dan tidak mendengarkan. Meskipun dia diam. Namun dia diam namun tidak mendengarkan. Mendengar Al-Quran atau membaca dalam hati ketika berada dalam WC, ketika memutar merotal di dalam kamar. Bolehkah dan apa hukumnya? Karena batin itu tidak membaca Al-Quran, maka orang yang ketika di kamar mandi batin Al-Quran, maka tidak kita katakan melanggar larangan. Tentang ucapan insya Allah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Insya Allah berlaku untuk hal-hal yang belum terjadi. Tidak berlaku untuk hal-hal yang telah terjadi. Kamu sudah makan? Saya sudah makan insya Allah. Nah, tidak boleh. Orang yang sudah sholat duhur, kemudian sudah sholat duhur insya Allah. Tidak boleh. Kemarin kamu puasa? Iya, kemarin saya puasa. Insya Allah. Tidak boleh. Insya Allah berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. sudah sahkah membayarkan fidyah dengan beri makan seorang miskin dengan sebungkus nasi beserta lauknya? Maka jika sebungkus nasi ini ada sebungkus nasi yang mengenyangkan, maka mudah-mudahan sudah sah menurut pendapat sebagian ya, sebagian ulama ya, yang tidak mempersyaratkan ukuran tertentu sepanjang penulis Al-Wajiz Syekh Abdul Azim Badawi yang cuma mensyaratkan yang penting kenyang, sekali kenyang. Tapi kalau sebungkus nasi ini sebungkus nasi yang tidak mengenyangkan, maka belum mencukupi. Sebungkus cuma ya, ya cuma pas-pasan, cuma ganjil di perut saja kata orang, tidak mengenyangkan, maka belum. Malam bila Abdul antara memberi makan matang dengan beras 1,5 kilo bahan makanan, mana lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Mana lebih mudah, mana lebih manfaat, itu lebih afdal. Ya, mana yang lebih mudah, itu yang lebih afdal. Apakah dalam menjawab surat At-Tin ayat terakhir dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin karena beralasan dengan hadis dari Abu Musa, apakah hal ini dibolehkan? Apa hadis Abu Musa? Ini hadis Abu Hurairah tadi. Yang atas Abu Sa'id. Bahannya Sya'bi. Kemudian Abu Hurairah. Kemudian apa ya? Oh, mana ini? Perbuatan sahabat Abu Musa, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu Musa Al-As'ari. Kalau itu mungkin yang dimaksudkan perbuatan sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu Musa Al-As'ari yang memberikan jawaban untuk Subhisma Rabbikal A'la. Yang jelas tadi telah disimpulkan oleh para fuqaha bahasanya dianjurkan di dalam sholat, apalagi di luar sholat, ketika ada ayat-ayat yang di situ ada pertanyaan atau permintaan, maka berhenti untuk menjawabnya. Maka jika ada orang yang mengucapkan bala wa ana dzalika minasy syahidin dengan dasar kaidah tersebut, kesimpulan ini bukan karena hadisnya, namun karena kesimpulan, pokoknya kalau ada pertanyaan dianjurkan untuk menjawab. Maka hukumnya boleh. Tapi kalau landasannya adalah hadis yang dhaif tadi, maka ya jelas ini berdasar beramal dengan dasar yang tidak tepat. Tapi kalau dasarnya apa? Kesimpulan fuqaha berdasarkan hadis cerita tentang sholatnya Hudzaifah dengan Nabi dan beberapa perbuatan sahabat, kemudian disimpulkan oleh fuqaha secara umum, kalau di sana ada pertanyaan atau ada permintaan tasbih, ada adab, maka dia berhenti kemudian memberikan komentar yang terkait dengan ayat yang dibaca. Jika ini yang jadi alasan, maka boleh. Tentang berkata-kata saat khutbah, apakah menjawab salawat kepada Nabi diperbolehkan? Ulama khilaf, pendapat yang paling kuat, pendapat insyaAllah adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah, yaitu boleh namun dengan suara lirih yang tidak mengganggu sebelahnya. Apa hukumnya orang yang saat khutbah Jumat ngantuk dan sampai ketiduran hingga khutbah selesai? Ya, dia tidak dapat pahala Jumat. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, man lagha fala Jum'ata lahu. Man masa hasa fala Jum'ata lahu. Man masa hasa faqad lagha wa man lagha fala Jum'ata lahu. Siapa yang megang kerikil, main-main dengan kerikil, maka dia telah bermain-main dalam di dalamnya, dalam ibadah Jumatnya, dan siapa yang bermain-main maka tidak ada pahala Jumat untuk dirinya. Itu orang yang cuma main-main sebentar, main kerikil lama sambil dengarkan. Gimana dengan orang yang tidak mendengarkan sama sekali? Maka min babil aula. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baqdawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.